Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yakni dua ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-173 sampai dengan 174. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah di dalam bab fil yaqini wat tawakkul. Kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Furqan ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakkallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yakni Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiralah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal pada seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Fa'tamid 'alaihi fi umurika kulliha daqiqiha wa jaliliha. Maka kita ini dituntut sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar menyandarkan urusan kita, menggantungkan segala kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daqiqiha wa jaliliha. Apakah perkara yang mungkin kita anggap sebagai sebuah perkara besar maupun perkara-perkara yang sebetulnya perkara remeh. Daqiqil umur, perkara remeh, tetap pasrahkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala idza lam yuyassir lakal amr lam yatayassar lak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki untuk tidak memudahkan satu perkara, maka bagaimanapun usaha yang kau lakukan, bagaimanapun kerasnya engkau memikirkan perkara tersebut, niscaya perkara itu tidak akan pernah ketemu jalan keluarnya, tidak akan pernah mendapatkan penyelesaiannya. Ya kan, terus saja demikian. Kenapa? Karena tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min asbabi taysirihi an tatawakkala alayhi. Dan termasuk dari sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan kita adalah ketika engkau mau untuk menyerahkan, benar-benar menyerahkan, benar-benar menggantungkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La siyama idza dahimatkal umur wa kathuratil humum wasdadatil khutub. Terlebih lagi apabila kita menghadapi banyak sekali perkara-perkara yang kita anggap sulit, kita anggap sebagai sebuah perkara besar, butuh untuk diselesaikan, butuh yang namanya jalan keluar. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ulang-ulang tentang permasalahan tawakal. Tiga hal tidak boleh hilang dari tawakal. Yang pertama adalah benar-benar kita ya'tamid 'alallah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Itu dalam hati, bukan hanya sekedar ucapan. Pun tidak perlu untuk diucapkan. Itu adalah amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Jadi tidak bisa menilai bagaimana kuatnya tawakalmu kecuali dirimu sendiri. Lihat dalam diri kita ini. Sudah benar-benar kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuhnya atau belum? Karena tidak ada orang lain yang bisa menilai. Kita yang mengetahuinya. Nah, serahkan itu benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu perkara yang kita anggap sulit. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah fi'lul asbab. mencari, menjalankan sebab, yaitu amalan-amalan yang merupakan wasilah untuk terselesaikannya perkara kesulitan itu. Tiga ini yang namanya at-tawakkul, hakikatut tawakkul, hakikat tawakal yang sebenarnya. Satu saja hilang, satu saja tidak dikerjakan, maka itu bukan hakikat tawakal yang seharusnya dihadirkan oleh seorang hamba. Dua perkara, yang pertama dia laksanakan, yang ketiga tidak, maka dia tidak disebut orang yang bertawakal. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hingga menangis dia memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga tidak dia lakukan. Mengamalkan sebab. Atau yang ketiga dia lakukan. Dia mengamalkan sebab, berusaha untuk mencari sebab bagaimana jalan keluar dari perkara sulit itu. Kalau sakit, ya dengan mencari obat, mencari dokter, demikian terus. Tetapi perkara yang kedua tidak dia lakukan. Tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama juga tidak dilakukan. Tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersandar pada materi sebabnya. Ini bukan tawakal. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Fa innahu la malja'a laka illa Allahu 'azza wa jalla, fa 'alaika bit-tawakkul 'alaihi wal i'timad 'alaihi hatta yakfika. Maka tidak ada jalan keluar dari satu perkara kesulitan yang kita hadapi kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar, solusi dari semua masalah kita, maka seharusnya kita benar-benar menghadirkan tawakal itu. Benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari perkara tersebut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Allah sebutkan alladzi la yamut. Alal hayy, Zat yang Maha Hidup. Kemudian Allah juga sebutkan alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Alladzi la yamut dalilun 'alam tina'il maut lillahi 'azza wa jalla. Menjadi dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengalami yang namanya kematian. Sebetulnya itu adalah konsekuensi dari makna hayah yang disebutkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan kemudian setelahnya dengan lafaz alladzi la yamut untuk benar-benar menekankan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, hayahnya Allah, hidupnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hayah kamilah. Imtina'ul maut menunjukkan kamal hayatullah atau kamal hayatillah, kesempurnaan dari maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, surat Ar-Rahman ayat ke 26-27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atasnya, di muka bumi ini, semuanya adalah makhluk yang fana, yang akan hilang, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap ada, akan tetap hidup wajah Rabbmu yang memiliki, yang Maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Fallahu subhanahu wa ta'ala la yamutu likamali hayatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya la yamut, Zat yang tidak pernah mati, sebagai konsekuensi dari kamal hayatillah, kesempurnaan dari maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu daiman huwal awwal alladzi laisa qablahu syai. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Awal, yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, sudah pernah kita bahas pada kajian Jumat kemarin tentang makna Al-Awwal. Apa bedanya awal, apa bedanya qadim? Al-Qadim apakah termasuk nama Allah? Bukan. Al-Qadim hanya sebuah kalimat yang boleh kita gunakan untuk mengkhabarkan tentang Allah. Allah qadimun an kulli syai'. Allah yang Maha Qadim dari segala sesuatu. Tidak boleh disebutkan secara mutlak. Yang boleh disebutkan secara mutlak dan bisa kita tetapkan sebagai nama Allah adalah Al-Awwal. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Awal, tidak ada sesuatu sebelumnya. Kalau qadim itu di dalam bahasa Arab masih berkaitan dengan satu benda yang dipertimbangkan. Yang lebih dulu itu yang disebut dengan qadim. Setelahnya bukan, dan tidak ada sesuatu yang sebelumnya. Tetapi ketika ada benda lain yang kemudian diletakkan sebelumnya, maka benda yang tadi kita katakan qadim ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai qadim. Ini melihat makna asal al-qadim dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, lafaz Al-Qadim tidak boleh ditetapkan sebagai nama nama Allah. Allah adalah Al-Awwal, yang pertama. Yang pertama menunjukkan tidak ada sesuatu apapun secara mutlak yang sebelumnya dia menjadi yang pertama, sehingga tidak bisa didahului. Kalau dia didahului dengan sesuatu, tidak lagi menjadi yang awal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah adalah yang awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa huwal akhir alladzi laisa ba'dahu syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-akhir, yang maha akhir, tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala. Thumma innahu Subhanahu wa taala la yanamu aidan likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Demikian juga termasuk konsekuensi dari maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak disentuh yang namanya an-naum, tidur. Allah tidak tidur. Sebagai konsekuensi dari kamal hayatullah, kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan kesempurnaan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala, berdiri sendirinya Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255, ayat kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala adalah zat la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Huwal hayy, dialah yang maha hidup. Al qayyum, dialah yang maha qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak disentuh yang namanya sinah, mengantuk. Wala naum, dan tidak disentuh yang namanya tidur. Allah tidak butuh untuk tidur. Menunjukkan kesempurnaan hayatullah, menunjukkan kesempurnaan qayyumiyah Allah. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Manusia kesempurnaan kehidupannya adalah dengan mengantuk, dengan tidur. Kalau ada manusia yang tidak tidur, tidak mengantuk, itu bukan kesempurnaan, tetapi justru cacat, justru penyakit. Beda dengan maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengantuk, apalagi tidur. Demikian juga Allah tidak akan mati. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ammal insu wal jinnu fa innahum yanamuna wa yamutuna." Manusia dan jin pasti mereka akan mengalami yang namanya tidur, pasti mereka akan mengalami yang namanya kematian. "Ammar Rabbu 'azza wa jalla fa innahu la yanamu li annahu ghaniyyun 'anil naum." Adapun Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh yang namanya tidur. Ini menunjukkan tadi yang kita sebutkan kesempurnaan maha hidupnya Allah, kesempurnaan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kesempurnaan ghaniyullah, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membutuhkan makhluknya. Demikian juga sebagai konsekuensi dari al-asma al-husna wasifat al-ula, nama-nama yang berada pada puncak keindahan, tidak ada cacat, tidak ada celah pada nama tersebut. Sifatnya demikian juga, sifat Allah maha tinggi, tidak ada satu makhluk pun yang bisa bersifat dengan sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa sampai di sana makhluk. Dan tidak boleh makhluk itu disifati dengan sifat-sifat yang tinggi seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, "Ammal basyaru fa innahum muhtajuna lahu." Adapun manusia, maka manusia sangat membutuhkan yang namanya tidur. Manusia pasti merasakan yang namanya kantuk. Itu sebagai, justru sebagai kesempurnaan kehidupan makhluk. Dia mengantuk, dia tidur. Kita ketika badan merasa capek, merasa letih, penat dengan aktivitas sehari-hari atau aktivitas di siang hari, pasti malamnya mengantuk, pasti tidur. Untuk mengistirahatkan badan kita ini supaya nanti ketika bangun kembali sudah siap, sudah segar lagi, tenaganya sudah pulih kembali untuk melakukan aktivitas berikutnya. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan kehidupan kita. Bayangkan kalau seandainya kita tidak bisa tidur. Letih, capek, penat beraktivitas selama satu hari atau bahkan mungkin bisa menahan selama dua hari, tiga hari, tidak merasakan yang namanya ngantuk, tidak bisa tidur, kira-kira bagaimana? Apakah badan itu bisa rileks? Apakah badan itu bisa segar kembali? Tidak bisa. Justru itu sebagai penyakit, sebagai kekurangan, sebagai cacat ketika ada pada makhluk. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sangat jelas perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertawakal. Tayyib. Kemudian ayat yang berikutnya disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, yakni sebuah ayat dalam surat Ibrahim ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Masyaallah wa rahimani wa rahmakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk yang lain. Kalau dalam surat Al-Furqan tadi langsung arah perintahnya langsung kepada kita. Allah tujukan kepada kita, wa tawakkal, dan bertawakkallah engkau, langsung diarahkan kepada kita. Adapun di dalam ayat ini surat Ibrahim ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berikan sifat, kemudian perintah itu dikaitkan dengan sifat yang disebutkan. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Berarti ada kaitannya dengan sifat al-iman dengan tawakal yang akan dilakukan oleh seseorang. Falyatawakkal, hendaknya dia bertawakal. Maka seorang mukmin tidak akan pernah melepaskan dirinya dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami termasuk konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat yang paling pendek, termasuk surat-surat yang paling pendek, tetapi di situ terkandung makna dari sepertiga Al-Qur'an. Surat apa? Surat apa? Sudah hafal semuanya insyaallah. Satu surat pendek hanya terdiri dari beberapa ayat tetapi mengandung sepertiga makna Al-Qur'an. Al-Ikhlas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, yang maha satu. Baru dibahas tadi siang. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala yang maha satu. Apa ayat berikutnya? Allahu As-Samad. Allah lah yang maha somad. Apa maksudnya As-Samad? Alladhi yasmudu ilaihi kullu syai'in. Zat yang padanya lah bergantung segala sesuatu. Itu As-Samad. Tidak mungkin ada yang tidak bergantung, tidak membutuhkan Allah. Sementara kita tahu di semesta ini hanya terbagi dua, antara Rabb sebagai pencipta dengan makhluk yang diciptakan. Rabb pencipta hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu yang ada di semesta ini namanya makhluk, namanya alam. Nah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dan membutuhkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa terlepas. Meskipun dengan mulutnya bisa mengingkari saya tidak butuh Allah, tapi dia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa hidup tanpa butuh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang menjadikannya ada? Sebelum dia lahir tidak dikenal siapa yang namanya fulan. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk melahirkannya di dunia. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kemudian siapa yang menyempurnakan penciptaannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rizki kepadanya semenjak dia masih kecil sampai dengan dewasa, sampai dengan nanti mati? Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin dikaitkan dengan ayat itu tadi. Ketika dia sudah berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ahad, Allahu Samad, Allah yang Maha Samad, jangan sekali-kali berpikiran kita tidak butuh Allah. Dan yang seperti ini, meskipun kita sudah lama belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita dapati dalam hati kita. Tidak usah melihat kepada yang lain, dalam hati kita. Sudahkah kita benar-benar menggantungkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau pada hakikatnya kita sudah tahu bahwasanya tidak mungkin kita bisa lepas dari Allah. Sudahkah kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Nanti ayat yang berikutnya disebutkan oleh An-Nawawi sebagai dalil. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuhu, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan pada urusannya. Syarat dan jawabu syarat. Artinya apa? Kalau syarat dikerjakan, pasti jawabu syarat akan didapatkan. Dan Allah berjanji demikian. Sehingga hukum sebaliknya adalah ketika engkau tidak mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap ada penyelesaian dari masalah yang kita hadapi. Dan kebanyakan orang hanya melihat ini, jawab syaratnya, melihat hasilnya. Saya beriman, saya muslim, saya tiap hari sholat, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa urusan saya belum juga selesai. Kenapa yang saya inginkan belum segera terpenuhi? Jangan bertanya kenapa belum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam urusanmu. Tapi bertanyalah, sudah seberapa kuatkah tawakal yang engkau lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah seberapa besar engkau berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Makna dari wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya bertawakal, hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Wa qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita tentang sifat orang yang beriman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Bisa ditulis nanti dilihat di Al-Quran. Kata Allah azza wa jalla, innamal mu'minun, sesungguhnya saja. Innama dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr, alat untuk membatasi sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Innamal mu'minun, sesungguhnya saja orang-orang yang beriman itu. Kemudian akan disebutkan sifat-sifat siapa orang yang beriman sesungguhnya. Kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu, mereka orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, keluar rasa takut di dalam hatinya. Ini sifat yang pertama. Nah, koreksi diri kita. Saya demikian juga antum sekalian. Sudahkah kita bersifat dengan sifat pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya, ketakutan karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, akan bertambah keimanannya. Sifat yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketika mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibacakan, atau dia membaca langsung firman Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah keimanannya. Sudahkah kita demikian? Sudah kita bahas pada kajian beberapa hari kemarin, hari Sabtu kemarin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, jikalau seandainya menurunkan satu ayat saja yang ada di dalam Al-Quranul Karim kepada gunung benda mati, bisakah mendengar? Tidak bisa. Bisakah memahami pembicaraan? Tidak bisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan percontohan di dalam surat Al-Hasr, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya saja kami turunkan Al-Qur'an ini satu ayat saja kepada sebuah gunung besar yang kokoh, la ra'aitahu khashi'an, niscaya engkau akan dapati gunung itu bisa tunduk sebab diturunkan kepadanya satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mutasaddian, dia bisa hancur, min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal hanya kepada Rabb-nya. Disebutkan sebagai sifat yang ketiga. Orang yang beriman itu adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia faham dengan segala sesuatu yang kita terangkan di atas tadi, untuk terus memperbaiki tawakalnya, serah dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan merasa cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang ghaniyun anil alamin, tidak butuh terhadap alam semesta, terhadap makhluknya. Allah maha kaya dari makhluknya, tetapi makhluk adalah sebaliknya. Makhluk adalah seorang yang tidak akan pernah cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebaliknya. Baik, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Dan tentu ini sebuah keniscayaan. Seorang muslim, seorang mukmin itu terbatasi dengan yang namanya sholat. Pembeda antara kafir dengan muslim adalah sholat. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Benteng yang memisahkan antara seorang itu dengan kekufuran dan kesyirikan, kata Rasulullah SAW, apa? Tarkus shalah, meninggalkan sholat. Kalau dia tinggalkan sholat yang wajib dia kerjakan, maka benteng yang menghalangi dia dari kekufuran dan kesyirikan itu akan hilang. Sehingga kesyirikan dan kekufuran itu akan mendekati dia, bahkan bisa bercampur dengan dirinya. Ini kata Rasulullah, bentengnya adalah sholat. Nah, seorang yang beriman tidak akan lepas dari sholatnya. Dari sini kita bisa mengkoreksi diri. Apakah kita termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat atau tidak? Kalau kita termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat, maka periksa keimanan kita. Barangkali keimanan itu turun, dan itu pasti. Sudah mulai ada rasa malas untuk melaksanakan sholat, di saat itulah menunjukkan, itu tanda, itu alarm bahwa keimanan kita sedang turun. Kalau keimananmu naik, maka akan semakin baik engkau menjaga sholat. Sholat-sholat wajib dijaga, sholat-sholat sunnah juga mulai terjaga. Ini sholat wajib saja sudah mulai malas. Apalagi sholat-sholat sunnah, dikerjakan? Tidak. Berarti imannya sedang turun. Dan itu yang mengetahui adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain. Bertambahnya keimanan, turunnya keimanan, sesuai akidah ahli sunnah wal jamaah, iman itu yazid wa yangqus. Kadang naik kuat, kadang juga bisa turun. Yang mengetahui diri kita, kapan iman kita sedang turun, berarti coba berusaha untuk tetap istiqomah, naikkan iman itu sedikit demi sedikit. Kalau keimanan kita sedang berada di atas, berusahalah untuk istiqomah. Jangan sampai ujub, berbangga diri. Jangan sampai sombong, takabur. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan iman tersebut, langsung turun jauh, bahkan sampai hilang iman itu, walayatubillah. Tayyib, ini sifat yang keberapa? Yang keempat. Sifat yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mudah untuk menginfakkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Dia mudah untuk mengeluarkan apa yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan atau kepada makhluk yang membutuhkan. Dan syarat untuk infak sudah sering kita bahas, bahkan beberapa majlis, tidak membutuhkan yang namanya jumlah tertentu. Yang namanya sedekah tidak membutuhkan yang namanya jumlah tertentu, dan itu tidak dituntut di dalam syariat. Berinfak, bersedekah itu semampu kita. Bahkan para ulama salaf dahulu, mereka merealisasikan yang namanya bersedekah. Ada yang mengeluarkan sedekah setiap hari, meskipun itu hanya dengan nilai yang kita anggap remeh. Sepotong roti untuk tetangganya, bukan satu buah. Sepotong roti untuk tetangganya. Atau kalau bisa kita kiaskan di kehidupan kita, satu biji bawang putih atau bawang merah engkau berikan kepada saudaramu yang membutuhkan. Itu sudah namanya infak, sudah namanya sedekah. Kecil kan? Remeh kan? Nah, tapi kalau kita mengeluarkannya karena kita faham Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat orang yang beriman itu mudah untuk berinfak. Jangan berpikiran, infak harus sekian rupiah, harus sekian ratus ribu, harus sekian juta. Tidak. Seorang salaf ini, dia setiap hari mengeluarkan secuil tadi, sepotong roti kecil. Semenjak dia mendengar bahwasannya sifat orang yang beriman itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya sedekah, dan tidak usah ditunjukkan agar kita menjadi orang yang terbaik. Salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ketika tangan kanannya memberikan sesuatu, tangan kirinya sampai tidak mengetahui. Ini ibarat dia berusaha menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan apa yang dia infakkan kepada orang yang membutuhkan. Tangan kiri tidak tahu. Bukankah tangan kanan dan tangan kiri tidak akan pernah terpisah? Sangat dekat jaraknya. Tapi Rasulullah SAW gambarkan bahwa tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Saking dia berusaha untuk menyembunyikan sedekah itu. Sedikit apapun yang kita keluarkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan lima sifat tadi, lima sifat utama tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang keempat, ula'ika humul mu'minun haqqah. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Haqqan. Benar-benar orang yang beriman. Ini hanya beberapa sifat. Bukan berarti orang yang beriman itu cuma lima itu sifatnya. Tidak. Itu sifat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala tekankan untuk kita benar-benar memperhatikannya. Dan ketika lima sifat itu ada, bisa kita terapkan, bisa kita amalkan, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala engkau termasuk ahlul jannah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Baik. Kemudian di dalam syarahnya, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Saymin rahimahullah menjelaskan lumayan panjang tentang ayat dalam Al-Anfal ayat kedua sampai dengan ayat keempat tadi. Meskipun itu bukan dalil yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Dibaca penjelasan beliau atau tidak? Dibaca. Baik. Lima sifat tadi dijelaskan oleh beliau. Tayyib, sifat yang pertama, kata beliau rahimahullah, qauluhu idza dzikrallah. Orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah, maksudnya adalah idza dzikrat azamatuhu wa jalaluhu wa sultanuhu khafatil qulub wa wajilat wa ta'assara al insanu hatta inna ba'd as-salaf idza tuliyat alaihi ayatul khauf yamradu ayyaman hatta ya'uduhu an-nas. Yaitu ketika disebutkan tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah, disebutkan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, hati orang yang beriman itu mudah muncul rasa takut, mudah muncul rasa kekhawatiran yang sangat. Wa ta'assara al-insan, dan dia benar-benar terlihat berefek dengan disebutkannya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna ba'd as-salaf, sampai diriwayatkan ada sebagian salaf, idza tuliyat 'alaihi ayatul khauf, jika dibacakan, dia mendengar ada orang yang membaca tentang ayat-ayat yang di dalamnya terkandung ayatul khauf, ayat-ayat yang berupa ayat azab, ayat-ayat peringatan keras yang seharusnya memunculkan rasa takut yang besar di dalam hati seorang hamba. Dan seorang salaf ini ketika mendengar ayat-ayat tersebut, yamradu ayyaman, sampai sakit beberapa hari, saking takutnya dengan ayat yang disebutkan tadi. Ayat yang menyebutkan wa'id, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala jika seorang melanggar demikian, atau ancaman di dalamnya disebutkan tentang neraka atau sifat-sifat neraka, bergetar hatinya sampai takut, kemudian jatuh sakit karena besarnya rasa takut. Hatta ya'uduhun nas, sampai dia tidak beraktivitas kecuali manusia sudah menjenguknya. Banyak orang yang menjenguk karena sakit. Amma nahnu faqulubuna qasiyah, adapun kita ini yang hidup di akhir zaman ini, kebanyakan hati kita ini ada hati yang keras. Ini beliau yang sebutkan. Hati kita ini hati yang keras. Nas'alullah ta'ala an yulinana 'aliha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita ini termasuk hati yang lembut. Hati kita ini kebanyakan keras, lebih keras daripada gunung. Apa materi pembentuk gunung itu? Bebatuan besar, keras, tapi bisa lunak ketika diturunkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hati kita ini, sudah berapa ayat hari ini kita dengar? Sudah banyak? Semenjak pagi hari tadi sampai sore ini, sudah berapa ayat kita dengar? Sudahkah muncul rasa takut kita dengar dari ayat-ayat yang kita dengarkan tersebut? Fa idza tutla alaina ayatul khauf fala nata'assar bidzalika wala nata'iz illa man rahimallah. Kita ini kata beliau adalah orang-orang yang belum tentu ketika mendengarkan atau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat ancaman, belum tentu ada pengaruhnya. Koreksian untuk diri kita masing-masing. Berpengaruh atau tidak ayat-ayat yang kita dengar tadi? Sudah kita sebutkan kemarin, bukan syarat untuk muncul rasa takut di dalam hati kita, bergetar hebat hati kita itu ketika mendengar ayat Allah, kita sudah paham artinya, kita sudah paham makna ayat tersebut. Itu bukan syarat. Dan itulah salah satu dari mukjizah Al-Qur'an. Kalau hati itu lembut, meskipun belum paham apa arti dari ayat yang dibacakan, meskipun belum tahu apa makna dari ayat yang dibacakan, tapi akan bisa muncul rasa takut itu, akan bisa bergetar hati itu tersebut. Syaratnya apa? Lunak hatinya, dia buka hatinya. Hati yang keras karena maksiat, hati yang keras karena makan makanan yang haram, hati yang keras karena tidak pernah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan, yang para ulama peringatkan, tidak pernah mengambil i'tibar dari itu semua, maka hati itu akan keras, hati itu akan tertutup. Itu sebabnya ayat Allah yang didengar, ayat Allah yang dibaca tidak menimbulkan efek apapun di dalam hati kita. Sehingga usahanya adalah menjauhi perkara-perkara yang haram tadi. Berusaha untuk selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rutinkan membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quranul Karim. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah jadikan hati kita ini hati yang terbuka. Hati yang lunak. Saat mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan akan berpengaruh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an akan bertambah keimanannya. Selain takut, kemudian keimanannya akan bertambah lebih kuat. Idza sami'u kalamallah izdadu imanan min wajhain. Seorang yang beriman ketika mendengarkan kalamullah akan bertambah keimanannya dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama. At-tasdiqu bima akhbarallahu bihi min umuril ghaibil madhiyah wal mustaqbalah. Tumbuh tasdiq di dalam hatinya, pembenaran terhadap apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ghaib yang dia tidak ketahui. Apakah perkara ghaib yang sifatnya madhiyah yang sudah berlalu, atau perkara ghaib yang sifatnya mustaqbalah yang akan datang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara ghaib tersebut, di dalam hatinya tumbuh tasdiq, pembenaran terhadap apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tersebut tanpa banyak bertanya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Tidak. Karena dia paham ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan satu berita dan berita tersebut termasuk berita ghaib, maka beliau menyampaikannya bukan dari pemikirannya, tapi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Segera dia benarkan. Konsekuensi dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah, tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sisi yang pertama, bertambah keimanan dengan membenarkan berita-berita tersebut. Baik. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Al-qabulu wal iz'anu li ahkamillah. Dia tunduk menerima hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Baik. Fayamtathiluna ma amarallahu bihi. Maka dia berusaha untuk merealisasikan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan itu. Fayazdadu bidzalika imanahum. Maka ketika mereka mulai berusaha untuk meningkatkan amalannya, disebabkan mereka tahu itu perintah Allah, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah imannya mulai naik. Imannya bertambah. Demikian juga kita sebutkan tadi, termasuk juga indikator melemahnya iman adalah ketika amalannya mulai turun. Sebelumnya rajin berpuasa sunnah barangkali Senin Kamis, sekarang sudah 2 bulan jarang, tidak pernah puasa sunnah. Itu indikator imanmu sedang turun. Sebelumnya rajin sholat sunnah rawatib, rajin tidak pernah tertinggal. Tapi akhir-akhir ini sudah berkurang sholat rawatibnya, bahkan datang ke masjid terlambat. Tidak diganti sholat rawatib yang dia terlambat tadi. Para ulama membolehkan kalau seandainya sholat rawatib itu menjadi adat, kebiasaan yang dikerjakan dan dia jaga, qabliyah maupun ba'diyah. Tapi ada satu sebab yang kemudian menjadikan dia tidak bisa melaksanakan sholat rawatib tersebut. Misal qabliyah, duhur ada qabliyahnya, sholat sunnah sebelum duhur. Tapi karena ada sesuatu dia tidak bisa menjalankannya, dia datang ke masjid sudah sholat duhur. Boleh dia mengganti? Boleh diganti setelah duhur. Dia kerjakan dulu sholat qabliyah 2 atau 4, baru kemudian sunnah ba'diyah 2. Boleh, syaratnya itu menjadi kebiasaannya. Nah kalau seorang bukan menjadi kebiasaannya, jarang dia kerjakan sholat rawatib, hanya ketika bertepatan pas ke masjid duluan sebelum qomat baru sholat sunnah qabliyah. Ini tidak ada qadha, tidak ada mengganti di waktu setelahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini nikmat orang yang menjaga amalan. Nikmat orang yang menjaga amalan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pun ketika sama sekali dia tidak ada waktu qadha, misal sakit, tidak bisa datang ke masjid, sehingga juga tidak bisa melakukan sholat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah tadi, tetap tercatat hari itu meskipun dia berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa bergerak karena sakitnya, tetap dia mendapatkan pahala dari sholat sunnah rawatib qabliyah maupun ba'diyah yang dia kerjakan. Syaratnya apa? Menjadi rutinitas. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manfaat atau fadilah, keutamaan besar dari ad-dawam 'alal 'amal. Kita berusaha menjaga kontinuitas dari amalan soleh yang kita lakukan. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang berikutnya. Kita ringkas langsung lompat ke paragraf setelahnya yang disebutkan oleh beliau. Wa qauluhu ta'ala wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Ai 'ala rabbihim faqad yatawakkalun yufawwiduna umurahum kullaha ila malikihim wa mudirihim wa mudabbirihim khassah la ila ahadin siwahu. Mereka adalah orang-orang yang hanya menggantungkan urusannya, benar-benar menyerahkan urusan mereka semuanya kepada malikihim, penguasa dirinya. Wa mudabbirihim, yang mengatur segala urusannya. Siapa lagi selain Allah yang bisa mengatur urusan kita? Tidak ada. Kalau kita memahami itu, berarti serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia, sebaik apapun manusia itu, sesoleh apapun manusia itu, jangan pernah bergantung kepada dia. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memegang hati manusia yang kau bergantung kepadanya itu. Yang kau harapkan itu, Allah yang memegang hatinya dan Allah yang menguasai urusannya juga. Ketika engkau gantungkan urusanmu kepada manusia, berharap kepada manusia, berharap kebaikannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, maka kebaikan dari orang itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan rasa sakit. Tetapi berharap kepada makhluknya, meskipun orang itu saleh, meskipun orang itu berilmu, masih akan menimbulkan rasa sakit di hati kita. Tayyib. Tayyib. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang keempat dan yang kelima. Kata beliau, yuqimuna shalah ya'tuna biha mustaqimatan biwajibatiha wa syurutiha wa arkaniha wa yukammilunaha bimukamminatiha. Maksudnya orang-orang yang menegakkan salat adalah mereka yang berusaha untuk menjalankan salat itu dengan memperhatikan apa saja kewajiban salat berusaha dilakukan. Wa syurutiha, syarat-syarat salat apa saja dia ketahui untuk dilakukan. Wa arkaniha, rukun-rukun salat. Wa yukammiluna bi mukammilatiha, dan penyempurna-penyempurna salat serta apa saja pembatal-pembatal salat. Ini orang yang disebut menegakkan salat. Maka mustahil kalau dia tidak belajar tentang apa itu salat. Karena salat butuh yang namanya syarat. Sebelum salat ada syarat. Bagaimana salat kita akan sah kalau kita tidak tahu apa saja syarat-syarat sahnya salat. Di dalam salat ada yang namanya rukun yang berkaitan dengan ibadah salat kita, inti dari salat kita. Kalau kita tidak mengetahui mana yang rukun yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, apakah salat kita sah? Jawabannya tidak. Demikian juga mukammilatus salah, penyempurna salat. Apa saja yang disebut sebagai penyempurna salat? Maksudnya kalau seandainya kita kehilangan satu amalan yang merupakan penyempurna salat, maka tidak akan berpengaruh dalam salat kita. Sudahkah kita mengetahui perbedaan antara mukammilat, rukun, syarat, kemudian menjadikan kualitas sholat kita itu bagus? Di sana juga ada yang namanya mubtilatus sholah, pembatal-pembatal sholat. Sudahkah kita ketahui apa saja pembatal-pembatal sholat itu? Semuanya butuh untuk diketahui agar sholat yang kita lakukan menjadi sholat yang sempurna. Berarti seorang yang beriman tidak lepas dari yang namanya tolabul ilmi, menuntut ilmu. Tidak akan pernah lepas. Ada seorang yang merasa dirinya tidak butuh dengan majelis ilmu, maka periksa juga keimanannya. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan keimanannya tadi ada pada majelis ilmu. Nih. Barangkali ada yang lupa, teringatkan dengan dia datang ke majelis ilmu. Kalau merasa dirinya tidak membutuhkan majelis ilmu, tidak mengatur ada waktu untuk belajar di dalam kehidupan kesehariannya itu, bagaimana dia bisa menaikkan keimanannya? Atau sebelum itu bagaimana dia bisa tahu ada indikator lemah imannya? Tidak bisa tahu kapan imannya turun. Nih. Kemudian merasa dirinya baik-baik saja, ternyata imannya turun sedikit demi sedikit, hilang. Dahulu dikenal sebagai orang yang ngaji lama, bertahun-tahun. Sekarang kembali seperti orang awam lagi. Sebabnya apa? Meninggalkan majelis ilmu. Kalau dia berusaha menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dikenalkan dengan ilmu, meskipun sedikit, dia atur waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa mendengarkan ilmu atau memurojaah ilmu. Tidak mungkin dia akan futur sampai hilang. Ketika dia futur sampai hilang, menunjukkan perhatian yang kepada ilmu kurang. Nah, ini juga koreksi untuk kita sekalian. Perhatikan majelis ilmu. Dengan siapapun selama ahli sunnah wal jamaah, duduk ambil ilmunya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian yang berikutnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, laqad ra'aituna, yakni ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melihat atau kami melihat diri kami sendiri. Ra'aituna, maksudnya adalah dulu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun aw maridun. Tidak pernah ada yang namanya seorang itu meremehkan atau tertinggal dari sholat berjamaah di masjid kecuali beberapa orang. Yang pertama, maridun, seorang yang sakit. Yang kedua, munafiqun, seorang yang munafik. Apalagi sholat subuh, apalagi sholat isya. Di saat di zaman itu belum ada penerangan kecuali dengan lentera kecil. Nah itu kesempatan orang-orang munafik itu gak datang ke masjid. Karena pada dasarnya mereka malas. Dan juga tidak akan dikoreksi siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah itu tidak dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Subuh dan Isya, kesempatan untuk mereka tidak hadir. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, hanya dua orang itu saja yang tidak menjaga sholat di masjid. Orang yang sakit atau munafik. Walaqad kana ar-rajul yutabiha yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saff la yusnihim 'anil hudur ila al-masadid hatta al-marad. Dan dulu ada seorang karena keimanannya meskipun dia sakit sampai-sampai orang itu membawa dia digotong kemudian didudukkan di saf. Kalau orang yang beriman, benar-benar beriman ketika itu, meskipun sakit tapi selama masih bisa datang ke masjid, dia datang ke masjid. Meski harus minta bantuan ditopang oleh dua orang, dibawa kemudian didudukkan di saf. Sehingga bisa kita tahu bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berusaha untuk menjaga salat di masjid. Bahkan sampai seorang sahabat, siapa beliau? Yang matanya buta. Abdullah bin Umayyah, rumahnya itu bukan dekat dengan masjid, jauh. Datang beliau ke masjid? Datang. Pernah beliau suatu kali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta solusi, rumahnya jauh dan dia seorang yang buta, tidak ada yang menuntun dia. Bolehkah salat di rumah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau pertanyaan itu diajukan kepada orang sekarang, boleh. Uzur silahkan. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau mendengar azan? Azan di Masjid Nabawi ketika itu sudah pakai pengeras suara? Belum, masih dengan azan apa namanya? Tradisional dengan teriakan suara. Naik ke atas ke atas tempat yang tinggi kemudian azan dari sana. Apakah engkau mendengar suara azan? Masih terdengar. Tidak ada alasan untuk tidak datang ke masjid. Beliau buta, tidak ada yang menuntun, apalagi kalau sholat subuh, apalagi kalau sholat isya. Tapi oleh Rasulullah SAW tetap ditekankan datang ke masjid. Dan beliau datang beliau ke masjid. Nah sekarang ini pengeras suara sudah bisa sampai jarak berapa? Kalau mendengar suara adzan, segera untuk datang ke masjid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang terakhir, mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ay yunfiquna amwalahum fi mardhatillah wa hasbi awamirillah wa fil mahallil munasib. Mereka orang-orang yang mengeluarkan harta-hartanya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dan pada tempat-tempat yang sesuai. Allah perintahkan di sini ada tempat untuk bersedekah, dia sedekah di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa tempat bersedekah pada ini dia berusaha untuk melaksanakannya di sana. Baik. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kata beliau rahimahullahu taala, ai taukidun lil jumlatil lati qablaha ai ahaqqu dzalika haqqan. Ini kalimat ini sebagai penegas dari kalimat-kalimat yang disebutkan sebelumnya, ai merekalah benar orang-orang yang beriman. Sebenar-benarnya orang yang beriman. Ulahum maghfiratun wa rizqur karim. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wa rizqun karim, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minhum bimannihi wa karamihi innahu jawadun karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang mudah untuk melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam beramal, menaikkan dan menjaga keimanan kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa barakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.